warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk pada peristiwa tentang di mana Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian akhirnya setelah itu disusui oleh ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah yang datang dari kampung Bani Sa'ad di kota Taif yang dalam rangka untuk mencari nafkah. Kebiasaan mereka, wanita-wanita dari kota Taif, mereka pergi ke kota, jadi Taif ke kampung, pergi ke kota untuk mencari anak-anak yang siap untuk disusui. Dengan mereka menyusui anak-anak orang-orang kota tersebut, mereka akan mendapatkan upah dari orang tua mereka. Taif Adi dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ada kisah disusuinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebelumnya ingin sampaikan bahwasanya orang-orang Arab dahulu, ya, mereka sengaja mengirim anak-anak mereka ke kampung-kampung untuk disusui di sana. Ya, ada beberapa sebab dijelaskan oleh para ulama, di antaranya pertama agar mereka bisa tumbuh dengan sehat, ya, jauh dari pencemaran udara, jauh dari hal-hal yang penyakit-penyakit. Apalagi Mekah adalah tempat berkumpulnya orang-orang, ya. Kita tahu Mekah adalah tempatnya Ka'bah, sehingga orang-orang berkunjung dari mana-mana dan orang juga berhaji di situ. Ya, sejak zaman jahiliyah. Maka tatkala anak-anak mereka lahir, mereka ingin anak mereka tinggal di kampung-kampung, ya, di Baliyah-Baliyah, di Baliyah-Baliyah. Ya, ternyata agar mereka bisa tumbuh dengan sehat. Yang kedua di antaranya untuk memperkuat bahasa Arab mereka. Karena kalau di Mekah bercampur dengan selain Arab, ada orang-orang mungkin dari luar datang, ya, sehingga mungkin bahasa agak tercampur. Tapi berbeda tatkala tinggal di kampung, benar-benar bahasa mereka bahasa Arab. Kemudian agar mereka juga di masa kecil mereka biasa hidup mandiri, ya, tidak dimanja di kota. Ini di antara tujuan-tujuan kenapa anak-anak mereka ditempatkan di kampung Arab. Daripada pun kisah Halimah Sa'diyah, ya, disebutkan kisahnya setelah dia keluar bersama suaminya dengan membawa anaknya yang masih kecil yang juga sedang dia susui dalam sekelompok wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, itu dari kota Ta'al. Kota Ta'al ke Mekah kira-kira 80-90 km. Kata beliau, kharaj su'ala atanin li qamara ma'ana syarikun lana wallahi ma tadirtu bi qatra. Aku pun keluar menaiki menunggangi si hemar betina, ya, apa namanya, keledai betina yang berwarna putih. Aku keluar bersama suamiku dan sambil menggendong putranya yang masih kecil, dan kami juga bawa seekor unta kami. Tetapi demi Allah, unta kami tidak mengeluarkan air susu sama sekali. Wamana dan mulai lana cuma min sabiyyin alladhi ma'ana. Dan kami semalam tidak bisa tidur semalaman. Kenapa? Karena anak kami nangis terus, ya. Min buka'i min al-ju' karena kelaparan. Ya, tidak ada air susu pada dirimu, ya. Jadi air susu habis dan tidak bisa mencukupi dia. Kemudian unta kami pun tidak bisa mengeluarkan di peras susunya. Agar tadi kami berharap, ya, kami mendapat bantuan dan solusi dengan pergi ke kota Mekah. Ada keluarlah aku di atas keledai betinaku, ya, yang lemah tersebut, dan waktu kami berjalan, ya, keledai itu yang paling lemah, ya, sampai-sampai hal ini memberatkan rombonganku karena harus nunggu saya keledainya jalannya lemah, ya, saking kurusnya, ya. Kemudian sampai akhirnya kami tiba di kota Mekah, kami mencari anak-anak yang siap untuk kami susui. Famakin dan rohatun ilah wakafuri tu alaihi rasulullah saw. Setiap wanita dari rombongan kami sudah ditawarkan si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui, untuk dibawa pulang. Tapi semua wanita tersebut menolak, enggak ada yang mau menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza annahu yatim. Kenapa? Karena dibilang ini anak yatim. Maka enggak ada yang mau menyusui Muhammad. Kenapa? Karena kami berharap mendapat balasan kebaikan dari bapaknya si kecil. Kalau bapaknya enggak ada, apa yang kami harapkan? Fakunan aku yatim, kami berkati anak yatim. Apa yang dilakukan oleh ibunya kepada kita? Apa yang dilakukan oleh kakeknya kepada kita? Maka akhirnya kami seluruh para rombongan wanita tidak mau merawat Muhammad, si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah mencari-cari anak untuk disusui, maka setiap imra'atun qadimat ma'i illa akhadhat radian ghairi. Seluruh rombongan wanita semuanya sudah bawa pulang anak untuk di susuin, ya. Kecuali aku belum dapat anak, enggak ada. Dan kalau kami sudah bersiap untuk kembali ke Taif, ya, aku berkata kepada suamiku, wallahi ikhla akrahu an asjid min bayi sawadihi walan akhud sawadihan. Demi Allah, saya tidak suka kita pulang ke kota Taif, pulang ke kampung, dan saya tidak bawa anak sama sekali. Sementara kawan-kawanku semuanya sudah bawa anak susuan. Wallahi la azhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudannahu. Demi Allah, akan pergi ke anak kecil yatim tadi dan aku akan mengambil anak tersebut. Kata suaminya, lakukan saja, semoga Allah berikan berkah kepada kita. Maka aku pun pergi kepada si kecil Muhammad, lalu aku mengambilnya. Kemudian aku, karena tidak ada lagi anak yang mau dia bawa, ya. Ini anak yang terbuang, tidak ada yang mau menyusuinya, ya. Karena tidak lagi, akhirnya saya ambil dan saya bawa balik dan bawa pulang ke Mekah. Tatkala saya mengambil si kecil Muhammad, lalu aku pun kembali ke tempatku, ya. Aku naik di atas tungganganku. Falamma wadhtu hijri aqbala alayya alayhi thajjaya bima syaa'a min laban. Waktu saya letakkan di pangkuanku, tiba-tiba si kecil Muhammad ini menyusui dan ternyata air susu saya banyak. Fasyariba hatta rabi. Maka si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyusui sampai kenyang. Wajari bapa aku hatta rawi. Kemudian anakku yang asli juga menyusui, ya. Tadi malam nangis tidak bisa tidur. Ternyata waktu saya gendong Muhammad, ternyata anakku juga menyusui. Kemana sampai keduanya pun tertidur. Sungguh kami tidak pernah tidur sebelumnya seperti ini, ya. Kemudian suamiku pergi menuju ke unta kami. Ternyata unta kami penuh dengan susu pula. Maka dia pun memerah susu dari unta kami, kemudian dia minum dari susu tersebut. Aku pun minum bersama suamiku sampai kami semua dalam hilang dahaga kami dan kami pun kenyang. Fabidna bi khairi lailatin. Maka kami pun tidur malam itu di malam yang terbaik, ya. Jadi enggak pernah tidur sepulas malam tersebut karena dalam kondisi lapar. Kemudian tatkala tiba pagi hari, suamiku berkata, "Ta'lami wallahi ya Halimah, tahukah engkau wahai istriku Halimah, sungguh kau telah mengambil jiwa yang penuh dengan keberkahan." Aku berkata, demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pun berangkat. Kemudian kami pulang bersama dengan rombongan di pagi hari. Aku pun menggendong si kecil Muhammad. Tiba-tiba keledai itu berjalan dengan cepat, ya, sampai melewati rombongan. Pada waktu datang paling belakang, sekarang jalan paling cepat. Akhirnya teman-temanku berkata, ya benata Abi Zuhaib, wahai Halimah, pelan-pelan dengan cepat-cepat. Apakah ini himarmu, keledaimu yang itu yang kemarin, ya? Kata Halimah, bala, wallahi, iya, itu keledai yang kemarin, ya. Innaha lahiya hijaj, itulah keledai yang kemarin. Kata mereka, demi Allah, ini keledai hebat, ya. Akhirnya kami pun pulang menuju rumah kami sambil kami di kampung Bani Sa'ad, ya. Dan waktu itu benar-benar musim kemarau, tidak ada tumbuhan, ya, hanya sedikit tumbuhan. Maka kambing-kambingku pergi digembalakan. Kemudian tatkala balik, kambing-kambingku menuju rumah kami dalam kondisi kenyang, kemudian penuh dengan air susu. Maka kami pun memerah susu dari kambing-kambing kami dan kami minum dari susu tersebut. Padahal tetangga-tetangga kami, kambing-kambingnya tidak ada susunya. Sampai orang-orang dari tetangga-tetangga kami pun mengatakan kepada tukang gembala mereka, kalian kalau mengembalakan kambing, pergi ke tempat kambing-kambingnya Halimah, ikuti kambing-kambingnya supaya pulang juga gemuk dan apa? banyak susunya. Akhirnya tetangga-tetangga kami pun pergi menggembalakan kambing mereka bersama kambing-kambing kami. Waktu pulang tetap saja kambing-kambing mereka itu tidak ada air susunya. Inilah keberkahan dari Nabi SAW untuk Halimah Sa'diyah, ya. Dan Rasulullah SAW terus tinggal bersama Halimah Sa'diyah sampai akhirnya 2 tahun. 2 tahun tinggal bersama Halimah Sa'diyah, ya. Baik. Setelah berusia 2 tahun, kata Halimah, karena dia tugasnya untuk merawat hanya berapa tahun? 2 tahun. Waktunya dia harus mengembalikan si kecil Muhammad kepada ibundanya Aminah. Maqalib Nabi ala ummihi za'ina laha. Kami pun berangkat kembali menuju kota Mekah. Kami gendong Muhammad, kami bawa ke rumahnya. Dan kami berharap dia tetap tinggal bersama kami, karena kami melihat keberkahan yang luar biasa. Maka kami pun berbicara dengan ibundanya. Kata Halimah, aku berkata, waqul tulaha, aku berkata kepada ibundanya, laun tarabti bunaya indi hatta yaglad fa'ini asya alaihi wa ba'amak kata. Coba, biarkanlah putraku ini, putra suamiku ini tinggal bersamamu, ya, gak usah balik ke tempatmu, ya. Aku khawatir nanti kena penyakit di kota Mekah. Alasannya. Akhirnya, kalau nazal biha hatta wadadhu ma'ana. Aku terus merayu-merayu ibundanya, akhirnya Aminah melepaskan sekarang Muhammad SAW tinggal lagi meneruskan kehidupannya bersama Halimah Sa'diyah. Baik. Tatkala Nabi SAW tinggal di kota Taif, di kampung Bani Sa'ad, Halimah Sa'diyah, sampai berusia 4 tahun. Tatkala beliau berusia 4 tahun, terjadi peristiwa yang menakjubkan, yaitu dibelahnya dada Nabi SAW, kemudian dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jantungnya dari kotoran daging yang hitam, ya. Dan riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan Nabi SAW dibelah dadanya 2 kali. Dibelah dadanya 2 kali. Pertama tatkala berusia 4 tahun di kampung Bani Sa'ad. Yang kedua nanti tatkala sebelum Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj, Nabi SAW juga dibelah dadanya untuk dibersihkan jantungnya dari kotoran. Rasulullah SAW bercerita, karena Fatimah bin Bani Sa'ad bin Bakar pastoraku ana ibnin laha fi bahmin lana. Itu waktu Nabi tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Suatu hari aku menggembalakan kambing bersama saudara sesuatu tadi, anaknya Halimah. Walam na'khudhu ana zada, dan kami tidak bawa bekal. Faqultu, aku berkata kepada saudaraku, ya akhi, idza fa'tina bi zada min 'indi ummina. Pulanglah engkau, ambil bekal dari rumah ibu kita, ibu kita, dari ibu siswanya. Maka berangkatlah saudaraku pulang, dan aku tetap maka enjalbah, aku tetap menjaga kambing-kambing. Tiba-tiba fa'akwa khairani abi Allah, tiba-tiba ada 2 burung yang putih, ka'annahuma nasran, seakan-akan burung nasar, malaikat ternyata. Dan satu berkata kepada yang lain, ahuwa-huwa, itukah dia, itukah dia. Qala na'am, kata menjawab, iya benar itu dia. Fa'abbala yaktadirani, maka mereka pun berdua segera datang lalu mendekatiku dengan cepat. Fa'akhadani fa'atahani ilal qafar, kemudian mereka berdua mengambilku lalu aku dibaringkan, ya, di atas apa namanya, dibaringkan di atas leherku. Fasyaqqabatni, kemudian mereka berdua membelah perutku. Tumastakhraja qalbi, kemudian mereka berdua mengeluarkan jantungku. Fasyaqqahu, kemudian jantungku dibelah. Fa'akhraja minhu alaqatain sawdawain, kemudian mereka berdua mengeluarkan dari jantungku 2 gumpalan daging yang hitam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, ijini bi ba'dajin, wa ghassala bihi jawfi. Kemudian salah satu berkata kepada temannya, datangkanlah air salj, apa namanya, es. Kemudian mereka membersihkan bagian dalam tubuhku dengan air es tersebut. Kemudian dia berkata lagi, ijini bi ma'in barak, datangkanlah air yang dingin. Fakosalah bi kolbi, kemudian tadi bagian dalam tubuhku dibersihkan, sekarang jantungku dibersihkan. Oleh ini bisa kina fadar roha, kemudian dikatakan kepada yang satunya, datangkanlah ketenangan, lalu ketenangan tersebut ditebar ke dalam jantungku. Kemudian salah satu berkata kepada yang lainnya, husbun jahit, ya. Setelah kemudian dia jahit, wa khotama alaihi bi khotamin nubuwwah. Setelah itu Nabi diberi cat dengan cat kenabian, itu di sebelah pundak sebelah kiri. Cap kenabian itu berupa daging yang tumbuh, yang ada beberapa uraian rambut, ya. Daging tersebut besarnya seperti telur merpati. Seperti telur apa? Merpati. Itu adalah lambang kenabian yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka berdua pergi ke malaikat tersebut. Wafarid tu farakan syariah. Aku pun sangat takut ketika itu. Kemudian aku pergi menuju ibuku. Aku kabarkan kepada Halimah Sa'diyah tentang apa yang telah menimpa aku. Fa'ashfaqat alayyan yakuna ulbi sabi. Maka ibuku tadi khawatir aku ini sudah gila atau terpengaruh ada sesuatu yang menimpa aku, gangguan jin atau yang lainnya. Qalat u'idzuka billah. Maka dia berkata, aku mohon kepada Allah untuk melindungimu. Farahalat za'ira laha wa hamalatni ala rahli. Maka segera dia pun mengambil tunggangannya, ya, kemudian dia pun membawaku di atas tunggangan, kemudian aku naik di belakang Halimah sampai akhirnya aku pun pulang ke rumah ibuku Aminah. Jadi Halimah ketakutan, dia khawatir nanti dimintai pertanggungjawaban ini kenapa anak ini. Akhirnya segera dia bawa pulang, ya. Akhirnya setelah sampai di sana, kemudian Halimah berkata, addaitu amanati wa dhimmati. Aku telah menunaikan tugas dan aku kembalikan tanggung jawabku. Yang waktu itu bilang jangan dikembalikan, sekarang apa? Terkembalikan. Kemudian aku, kemudian Halimah mengabarkan kepada ibuku tentang apa yang terjadi, tapi ibuku tidak ketakutan. Ibuku berkata, inni ra'aitu lil hamal tubi anna kharaja min nurun adha'at min qusur asyam. Semuanya aku pernah lihat dalam mimpiku, ya, ketika aku melahirkan si Muhammad, ya, maka keluar dariku cahaya yang cahaya tersebut menyinari istana-istana di negeri Syam. Ini hadis juga dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dengan cerita yang sama yang mirip. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, dia sedang bermain sama anak-anak yang lain. Kemudian malaikat Jibril pun mengambilnya, fasaqahu, kemudian diambil, kemudian dijatuhkan, fasaqa'a qalbi, kemudian dibelah jantungnya, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan jantungnya. Setelah itu diambil, fastakhraja minhu 'alaqah, diambilah bagian yang hitam dari jantungnya tersebut. Kemudian Jibril berkata, hadza hadzu syaitan minka, ini adalah bagian syaitan darimu. Jadi kalau syaitan menggoda selalu lewat di sini, dicabut bagian kotor tersebut. Kemudian tsumma qasara bi taqtin min dhahabin bi ma'i zamzam. Kemudian jantungnya dikeluarkan, diletakkan di sebuah tempayan terbuat dari emas, kemudian diisi air zam-zam, kemudian dicuci oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu, setelah di jantungnya, kemudian dikembalikan ke dalam dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah al-Ghirman yas'au ila ummihi. Maka anak-anak tadi ketakutan, mereka pun lari menuju kepada ibu susunya yaitu Halimah. Kemudian mereka berkata, inna Muhammad dan Bakutir, Muhammad telah dibunuh. Kemudian akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW, wabah muntahiul laun, Rasulullah SAW berkondisi pucat. Kata Anas radhiyallahu anhu, waqala kuntu ara athara dhalika al-mahid fi sadrihi. Aku pernah melihat bekas jeritan di dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibelah, jantungnya dikeluarin, jantungnya juga dibelah, dikeluarin yang warna hitam, jantungnya dijahit, dimasukkan lagi, dadanya dijahit. Ya. Hadirin hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, kisah ini di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ada orang-orang muslim yang mengingkari, kata mereka, masa kisah kali itu jantung dibelah, kemudian dikeluarin kotorannya dimasukin lagi, ya. Aneh, itu orang itu yang mati lah, pasti gak mungkin, ya. Nah, ini diungkapkan oleh mereka sejak dahulu. Kalau sekarang sudah mulai berkurang, ya, karena sekarang sudah terbukti teknologi canggih itu gampang gitu-gitu. Tinggal jantung dikeluarin, dikasih jantung palsu, kemudian dioperasi sampai 20 jam, bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Sekarang secara teknologi sangat mudah terjadi. Yang pertama, bukan problem tidak masuk akal, itu masuk akal dan sudah terjadi di zaman sekarang. Sebagai orang jantungnya bermasalah, dilepasin, dibelah, diperbaiki, dianek, dan nanti dimasukin lagi. Yang kedua, namanya mujizat pasti aneh, ya. Kalau nggak aneh, namanya bukan apa? Mujizat. Sama sekarang Nabi Isa alaihissalam waktu kecil bisa bicara, aneh atau tidak? Aneh lah, masih kecil, masih digendong sudah ngomong, ini Abdullah, ini Alkitab, aku ini hamba Allah, Allah berikan aku Alkitab, Allah berikan aku Injil. Enggak mungkin anak kecil tidak belajar, tau-tau bisa ngomong. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang buta, disentuh, diusap, langsung bisa melihat lagi. Bahkan yang mati bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua tidak masuk akal, tapi itulah yang namanya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat jadi ular, sama itu juga tidak masuk akal. Pakai logika mana unsur kali bisa berubah menjadi unsur daging ular? Gak mungkin. Tapi itulah yang namanya apa? Mukjizat. Dan apa faedah Nabi SAW dibersihkan jantungnya sejak dia masih kecil? Kata para ulama, jawabannya ya, agar Nabi SAW sejak kecil terjaga akhlaknya, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau Nabi tidak dibersihkan jantungnya, kemudian dia tumbuh sebagaimana anak-anak yang lain, kemudian di remaja dia nakal, kemudian dia mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, nanti kalau dia akan menjadi Nabi, orang-orang akan bilang, Muhammad, ini sekarang sudah jadi Nabi, ini dulu bajingan seperti saya. Nah, jadi itulah kenapa Nabi SAW sebelum jadi Nabi, memang dia juga dijaga. Dijaga, jangan sampai Nabi SAW meskipun di masa remaja dia pernah melakukan hal yang diharamkan. Makanya Nabi tidak pernah menyembah patung meskipun dia masih remaja. Nabi SAW tidak pernah berzina, Rasulullah SAW tidak pernah minum homer, Rasulullah SAW tidak pernah main judi, Rasulullah SAW tidak pernah mengurinasi, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kesyirikan meskipun dia menjadi Nabi. Kenapa? Karena bagian dari tempat di godanya setan sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ini di antara hikmahnya kenapa Nabi SAW sejak kecil sudah dibersihkan hatinya. Kemudian dengan dibersihkannya jantung Nabi SAW, maka kita juga melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa, ya. Akhlak yang merupakan mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Ya, ada seorang datang kepada Nabi SAW, qala minhu ghanaman baina jabalayn. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, berikanlah aku kambing, ya, di antara dua gunung. Itu kambing satu lembah, seluruh kambing mungkin jumlahnya ratusan, kasih sama saya. Fa'atahu ghanaman baina jabalayn. Maka Nabi tak telah diminta, Nabi langsung kasih, ini ambil. Tidak mikir-mikir, ya, gimana ya nanti, gimana, dia langsung turun, ambil. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, dia berkata, ya qawmi aslimu fa'inna Muhammadan apa Nabi Asy-Syafa'a. Wahai kaumku, masuklah Islam. Kalau mendapat kambing banyak, masuk Islam. Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Kita sekaya apapun, kalau kita kesulitan, kita mikir. Kita pasti masih perhitungan ini aset saya seberapa, kasih sekian gitu. Bagaimanapun nama kita manusia, kita pasti mikir siapapun dia. Ya. Tapi Rasulullah kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Kenapa? Karena jantungnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kata Nabi Malik, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin atau 9 sinin." Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun, 10 tahun. Nabi tidak pernah mengatakan hal apa ada hada, lima ada hada, hal apa ada hada. Nabi tidak pernah berkata kenapa kau tidak begini. Sebabnya pembantu demikian. Tidak pernah Nabi tidak pernah protes kepada Nabi Malik radhiyallahu anhu. Apalagi marah tidak pernah. 10 tahun majikan tidak pernah marah anak buah itu aneh ya. Antum pernah enggak marah anak buah sama sekali? Ya, enggak mungkin ya. Kalau sebulan mungkin enggak marah-marah. Kalau sampai 10 tahun enggak pernah marah, enggak pernah negur, itu enggak mungkin. Yang bisa melakukannya cuma siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar jika kita melihat akhlak Nabi yang sangat luar biasa, kenapa? Karena hatinya telah dibersihkan oleh malaikat Jibril. Baik. Dilanjutkan ya. Jadi tadi setelah Nabi di belah dadanya diberi lambang apa? Kenabian ya. Berupa daging yang tumbuh seukuran telur puyuh ya, kemudian ada rambut yang terurai di sekitar telur puyuh atau sekitar daging tersebut yang sebesar telur puyuh. Akhirnya Nabi SAW setelah itu kembali kepada ibundanya Aminah binti Wahb, kemudian dirawat oleh ibundanya sampai beliau berusia 5 atau 6 tahun. 6 tahun. Tatkala Rasulullah SAW berusia 6 tahun, ya, jadi cuma tinggal bersama ibunya kurang lebih 2 tahun. Ibundanya meninggal di suatu kota atau tempat namanya Al-Abwa. Al-Abwa ini letaknya antara Mekah dan Madinah. Waktu itu ibundanya pergi bersama Nabi SAW pergi menuju ke kota Madinah dalam rangka untuk silaturahmi kepada akhwalnya Nabi SAW di Bani Najjar. Ya, kita sudah cerita di awal-awal bahwasannya Hashim, bapaknya Abdul Muttalib, ya, menikah dengan seorang wanita di kota Madinah namanya Salma binti Amr An-Najariyah. Salma binti Amr An-Najariyah, kemudian Hashim pergi ke Nabi Syam, kemudian dia meninggal. Maka lahirlah kakek Nabi Abdul Muttalib atau namanya Syaibah di Madinah, ya, dan ibundanya dari Bani Najjar. Nah, ibu Nabi SAW mengajak Nabi untuk silaturahmi kepada keluarga istri kakeknya, keluarga istri kakeknya dari Bani Najjar. Setelah silaturahmi dengan mereka, akhirnya ibunya pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan di kota Abwa, ibunya meninggal dunia. Jadi ini ujian tersendiri bagi Nabi SAW. Karena ibunya meninggal bukan di kota Mekah, bukan juga di kota Madinah. Seandainya tinggal di kota Mekah, maka Nabi masih bersama dengan kerabat-kerabatnya. Seandainya meninggal di kota Madinah, juga masih bersama kerabat kakeknya. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tapi di antara Mekah dan Madinah. Ya, jauh dari kerabat, jauh dari kerabat. Dan kita bisa lihat bagaimana sedihnya Nabi SAW, ya. Ibunya sakit, dia lihat sampai akhirnya meninggal. Kata Abu Hurairah, zaman Nabi SAW kubra ummihi fabaka. Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibundanya, lalu Nabi SAW menangis. Wa abka man haulahu, dan Nabi menjadikan orang-orang di sekelilingnya juga menangis. Suma qala, apa sebab Nabi menangis? Nabi berkata, ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li. Aku minta izin kepada Rabbku agar aku bisa mohon ampunan bagi ibundaku, akan tetapi Allah tidak mengizinkan bagiku. Wasta'dzantu an azura qabraha, dan aku minta izin kepada Allah untuk berziarah kepada kuburan ibundaku. Fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku. Ya, jadi Nabi tatkala minta izin untuk minta ampunan bagi ibunya, ditegur oleh Allah tidak boleh, ya, karena ibundanya meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang kalau tadi dari sahabat Abu Hurairah, hadis kedua dari Ubaidah bin Musayyib radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna ma'an Nabi SAW panazala bina. Suatu hari kami telah berkata, ini sa'al tuhab di fil stikfar di ummi. Aku mohon kepada Allah agar bisa mohon ampun bagi ibuku, malam ya'dan li, Allah tidak mengizinkan aku. Pada ma'ayna ya rahmatan laha minan na. Maka kedua mataku menangis, kasihan. Kalau dia tersentuh dengan Nabi, neraka. Baik, kita lanjutkan. Setelah ibunya meninggal, waktu Nabi SAW berusia 6 tahun, setelah itu Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya yang sangat menyayanginya itu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi SAW. Dia tidak pernah kasihan sayang seperti kepada Nabi SAW. Bahkan dia menekankan Nabi kepadanya, ya. Bahkan sering dia berdua-dua dengan Nabi SAW. Bahkan ya sering ngajak Nabi tidur bareng, ya. Kalau dia makan makanan, dia mengatakan, alaiya bibni, mana cucuku, datangkan, kita ingin makan bersama dia. Abdul Muttalib sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Di antara jadi yang menunjukkan cintanya Abdul Muttalib dalam satu riwayat yang sahih, ya, dia menghati dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih dari Kibir bin Sa'id dari ayahnya, dia berkata, hajjatu fil jahiliyah. Aku berhaji di zaman jahiliyah. Jadi saya sering sampaikan, orang musyrikin dahulu mereka juga apa? Berhaji. Mereka juga umrah, mereka juga tawaf, mereka juga itikaf. Mereka juga puasa Asyura, orang musyrikin. Aku berhaji di zaman jahiliyah, fa idza ana bi rajulin yatufu bil bait, tiba-tiba aku melihat ada seorang sedang tawaf di Ka'bah. Wa huwa yartaji, jadi dia sambil berdoa. Dia berkata sambil berdoa dengan syair, dia berkata, "Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammadan, ruddahu ilayya wasqalihi yadan." Dia mengatakan, "Ya Rabbku, kembalikanlah kepadamu, ya Muhammad." Kultu man hadza, siapa ini yang berdoa? Qala Abdul Muttalib bin Hashim, itu Abdul Muttalib bin Hashim, ya penguasa kota Mekah. Fa'ata ibni ibnihi Muhammadin fi talabi ibnillah. Jadi Abdul Muttalib ini ontanya hilang, maka dia suruh Nabi cari. Dia suruh Nabi cari unta yang hilang tersebut. Walam yab'atsu fi hajati illa anjaha. Dan selalu kalau dia utus Nabi cari barang hilang atau keperluan, pasti berhasil. Namun kali ini, Nabi tidak akan datang. Gini gelisah dia. Biasanya kalau menurut Nabi kasih tugas, pasti selesai. Ini bertugas, pasti selesai, dan cerdas. Namun kali Nabi cari untanya tidak datang-datang. Maka dia pun sedih, dia berdoa di Ka'bah sambil doa minta agar Allah segera mengembalikan Muhammad SAW. Walam yarkat anja'a Muhammadin wa Kibir. Tidak lama kemudian Nabi muncul bersama onta yang dicarinya tersebut. Fa'atanahu, maka Abdul Muthalib segera memeluk Nabi SAW. Waqala kemudian berkata, ya Bunayya, laqad jazitu 'alaika jaz'an lam ajza'hu 'ala shay'in qad. Wahai cucuku, aku sungguh khawatir, aku tidak pernah khawatir seperti kekhawatiran saat ini. Khawatir kalau tertiba sesuatu. Wallahi la abahu ka bi hajatin abad. Habis ini dia tidak akan pernah nyuruh kamu lagi. Pokoknya sudah. Nanti disuruh enggak balik lagi bahaya. Wala tubariku li ba'da hadza abadan. Kau tidak boleh meninggalkan aku setelah ini selamanya. Ya, hal yang menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib dia punya semacam permadani, ya, tempat duduk beliau khusus spesial di dekat Ka'bah. Tidak ada seorang anaknya pun yang berani duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib. Om-omnya lagi enggak ada yang berani duduk di situ, ya. Kenapa? Karena mereka benar-benar menghormati bapak mereka Abdul Muthalib. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih remaja, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang duduk di situ. Padahal om-omnya enggak ada yang berani. Maka om-omnya fayakhudahu a'mamuhu biakhiruhu an semuanya ini jangan duduk situ. Maka Abdul Muthalib tegur, jauh mengejis, biar dia sujud duduk situ. Dia kenang aja, santai aja. Kalau kita gitu ya. Ada masalah duduk dulu aja. Bahwa tidak tahu nasyaknya, dia nanti akan jadi orang hebat. Cuma jadi sama alat firas, kemudian dia mampu Nabi SAW duduk bersamanya di atas permadani tersebut. Wayam sahudah rabbiya dihi, wayasur rumaya rabbiyasna. Kemudian dia usap punggung Nabi SAW, jadi senang melihat kegiatan Rasulullah SAW. Kemudian tatkala Nabi 2 tahun bersama pamannya, Rasulullah SAW berusia 8 tahun akhirnya bersama kakeknya Abdul Muthalib, akhirnya kakeknya pun meninggal dunia. Ini Rasulullah SAW ini ya, orang yang paling banyak ujiannya. Sebagaimana apa namanya dalam hadis ya, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsa fa'amsa. Orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian siapa sesudahnya dan sesudahnya. Yubtara rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan imannya. Ika nanti imanihi salatatun zidat ibadahi, kalau ternyata imannya kokoh Allah tambah ujiannya. Ika nanti imanihi rinqotun khufifa'an, kalau ternyata imannya lama Allah kurangi ujian. Jika waktu kita ujian, Allah tahu pasti kita pasti kalau kita salah kita pasti bisa melewati ujian. Dan ujian pasti ada dengan berbagai macam bentuk. Ujian tidak mesti di harta. Terkadang ujian pada istri kita, terkadang ujian pada orang tua kita, terkadang ujian pada anak kita, terkadang ujian pada kerabat kita, ya, terkadang ujian pada kesehatan kita. Mana ujian macam-macam? Ya, dan Nabi SAW orang yang paling diuji, yang paling diuji. Coba kita kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, Nabi lahir tidak pernah ketemu dengan bapaknya. Sejak kecil jauh dari orang tua. Kemudian umur 6 tahun dan ibunya jadi meninggal di depan beliau dan dia tidak bisa keluar. Kemudian tinggal bersama kakeknya, kemudian dia meninggal, kemudian tinggal sama pamannya. Kemudian setelah beliau besar, kemudian beliau punya anak, meninggal dengan Khadijah, punya anak, anak-anaknya yang laki-laki, semuanya anak-anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah. Ya, jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, Ibrahim, semuanya meninggal. Bahkan Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi SAW, anaknya laki-laki. Waktu Ibrahim meninggal di pangkuan Nabi, ya, sementara dia memberi kesakitan, Nabi mengeluhnya kemudian meninggal di pangkuan Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi SAW menangis. Rasulullah SAW berkata, innal aina la tadma, sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Ya. Wa inna qalba la yahzan, sungguhnya hatiku dalam kondisi sedih. Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana, meskipun demikian kami tidak berkata kecuali dengan perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Belum lagi Nabi SAW dicaci maki oleh kaumnya, belum lagi Nabi SAW lempar batu sampai berdarah, dan banyak ya. Nabi tidak pernah istirahat sejak beliau menjadi Nabi sampai beliau meninggal dunia. Terus berpindah dari satu musibah ke musibah yang berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang tidak pernah istirahat sampai akhirnya meninggal dunia. Itu pun meninggal dunia dalam kondisi diracun. Akhirnya racun tersebut berpengaruh terhadap wafatnya Nabi SAW. Jadi benar bahwasanya orang yang paling diberi ujian adalah orang yang paling beriman. Kita tidak berharap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita enggak diuji masuk surga. Ya. Tapi ujian itu sudah kewajiban. Orang yang beriman pasti akan diuji. Ahasibannas Al-Yudhraq wa-Jabul Aman wa-Malik Tanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan kami beriman? Lantas dia diuji? Pasti diuji. Siapapun dia. Dan ujian berbeda-beda. Ujian berbeda-beda. Baik, waktu Nabi berusia 8 tahun, akhirnya kakeknya Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Ya. Setelah itu akhirnya Nabi dipasrahkan oleh kakeknya kepada Abu Talib, pamannya Nabi SAW. Dan sudah saya sampaikan ya, bahwasanya Abu Talib adalah satu ayah dan satu ibu dengan Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Berbeda dengan paman-paman Nabi yang lain, paman-paman Nabi yang lain dari istri yang berbeda. Jadi Abdul Muttalib istrinya 5. Abdul Muttalib istrinya berapa? 5. Dari masing-masing 5 itu punya anak-anak, sehingga dia punya anak 10 orang laki-laki dan 6 anak perempuan. Jadi 5 istri tersebut. Di antara yang satu ibu adalah Abu Talib dengan siapa? Abdullah. Dengan satunya juga tadi juga sudah meninggal. Tinggal dua ini Abu Talib dengan Abdullah meninggal, tinggal Abu Talib. Maka waktu Nabi SAW dibela oleh Abu Talib, benar-benar Abu Talib sangat sayang kepada Nabi. Seakan-akan Nabi itu adalah putranya sendiri, karena dia adalah anak dari saudara kandungnya Abdullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya begitu sayangnya Abu Talib, ya, maka Abu Talib sering membawa Nabi SAW dalam perjalanannya, bahkan diantaranya Nabi SAW dibawa sampai ke negeri Syam untuk berdagang, ya. Namun Abu Talib adalah orang yang miskin, dia bukan orang kaya. Meskipun secara nasab dia nasabnya sangat tinggi, tapi dia bukan orang kaya. Oleh karenanya Nabi SAW membantu beliau. Nabi juga adalah ponakan yang tahu diri, ya. Dia tinggal bersama pamannya yang miskin, jadi dia berusaha membantu pamannya. Di antaranya Nabi SAW menggembalakan kambing untuk membantu kehidupan pamannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Maka afallahu nabiyyan illa ra'al banam." Tidaklah Nabi mengutus seorang nabi pun kecuali pasti menggembalakan apa? Kambing. Semua Nabi Ibrahim pernah menggembalakan kambingnya. Nabi Daud pernah menggembalakan kambing. Nabi Sulaiman yang raja yang luar biasa juga pernah menggembalakan apa? Kambing. Nabi Musa yang hebat juga pernah menggembalakan apa? Kambing. Bagaimana bisa mengembalakan kambing? Allah bikin skenario sehingga dia harus menggembalakan kambing. Bayangkan Nabi Musa sejak kecil jadi anak angkatnya Firaun. Anak angkat raja ngapain menggembalakan kambing? Gak mungkin menggembalakan kambing. Anak angkatnya apa? Raja. Tinggal di Firaun dengan mewah, makan enak, tenteram, semuanya pokoknya dipenuhi. Tiba-tiba dia melakukan kesalahan, dia bunuh salah seorang dari keturunan dari suku Fir'aun, suku Kipti. Akhirnya dikejar oleh Fir'aun, bapak angkatnya sama anak muda, dia kabur ke negeri Madian. Datang dari sana miskin, akhirnya mau menikah dengan seorang wanita, syaratnya harus jadi penggembala kambing 8 tahun. Akhirnya Nabi Musa pun akhirnya menggembalakan apa? Kambing. Allah bikin, semua yang Nabi menggembalakan apa? Kambing. Kala ashabuhu, waktu Nabi berkata, semua Nabi pasti menggembala kami. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, wa anta, engkau juga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, na'am kuntu a'aha ala qawari li ahli Makkah. Aku pernah menggembalakan kami dalam rangka untuk mendapatkan upah dari penduduk kota Makkah. Jadi yang digembalakan pun bukan kambingnya Nabi, bukan kambingnya Abu Talib, tapi kambing tetangga dia gembalai, supaya dapat upah menggembalakan apa? Kambing, untuk bisa bantu pamannya. Demikian Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Abdah bin Hazm, dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Musa wa huwa ra'i banam." Ya. Bahwasanya Nabi Musa waktu diangkat menjadi seorang nabi, dia penggembala kambing. Wa bu'ida Daud wa huwa ra'i banam. Nabi Daud alaihi salam waktu diutus menjadi seorang nabi, dia pun menggembala kambing. Wa bu'idtu ana wa ana aqrabuna li ahli. Ya, dan aku pun diutus sebagai seorang nabi dan aku juga mengembalakan kambing. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmahnya? Kenapa para anbiya, para nabi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembalakan kambing? Ya. Dalam satu hadis juga disebutkan dari Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillah SAW najdil kibar. Kami suatu hari bersama Nabi, kami sedang mengambil kayu siwak. Kayu siwak tahu kan? Kayu siwak. Wa inna Rasulullah sallam qala, maka Rasulullah berkata, alaikum bil aswad minhu, cari kali yang batangnya warna hitam. Fa innahu atyabu, itu siwak yang paling bagus. Qalu, maka mereka heran, kok Nabi tahu siwak bagus, siwak kurang bagus. Ini tidak ada yang tahu kecuali pengembara kambing yang pakar dalam hal siwak. Maka mereka bertanya, aku tetap al-gona, apakah Anda pernah mengembalakan kambing? Maka Nabi berkata, wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha. Bukankah seluruh nabi pasti pengembala kambing? Baik, apa hikmahnya ya mengembala kambing? Hikmahnya banyak, disebut oleh para ulama. Ibnu Hajar menjelaskan dengan detail dan juga ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya, ya, mengembalakan kambing itu mengajarkan ketawaduan, sifat tawadu. Ya. Karena kambing itu, ya, kalau orang mengembalakan kambing, apa yang buat dia sombong? Berbeda dengan kalau orang mengembalakan punya kuda. Kuda itu bisa sarana untuk apa? Pamer, kuda saya ini. Untuk lomba pacuan kuda. Apa ada lomba pacuan kambing? Kan ada. Jadi kalau kuda bisa sarana untuk sombong, ya, untuk lomba pacuan kuda. Ya, demikian juga onta. Onta juga ada lomba lagi onta. Onta bisa dihiasi dan macam-macam. Onta juga bertiga, kambing enggak. Makanya Rasulullah berkata, wal fakhru wal khuyala'u fi ahli al-khayr wal kibir. Kesombongan dan bangga diri berada pada tukang pemilik kuda dan unta. Wal fajjali ahli baba, dan orang-orang seperti kriyak itu mereka, ya, yang tinggal di gunung. Was sakinatu fi ahli al-ghanam, adapun ketenangan berada pada pemilik kambing. Ya. Jadi kambing tidak bisa dibanggakan. Saya punya kambing hebat. Apa kambing hebat? Tinggal sendiri dimakan. Tapi kalau kuda enggak, kuda memang sarang untuk apa? Bangga-bangga. Demikian juga. Bahkan orang lebih bisa sombong dengan kudanya daripada mobilnya. Kalau sekarang mobil bisa jadi sarang untuk sombong-sombongan, jadi itu terjadi. Kuda pun demikian. Ibnu Anas punya kuda, kuda luar biasa. Kemudian jadi bangga-bangga. Nah, orang yang punya kambing itu tidak akan sombong. Kemudian, ya, kata para ulama juga, kalau kita bergaul dengan sesuatu, akan beri pengaruh kepada kita. Nah, kuda itu punya keangkuhan juga, kuda. Mendengus, kemudian menginjak-injak, mendang-mendang, dia punya keangkuhan. Kalau kambing, miskin ya. Jadi kalau orang belajar dengan bergaul dengan kambing, lama-lama dia tawadhu seperti kambing. Rendah diri, rendah hati. Jadi punya pengaruh ya, punya pengaruh ya. Nah, bergaul dengan apa? Dengan kambing. Kemudian di antara yang paling penting, kenapa para nabi mengembalakan kambing? Karena kambing itu memang susah untuk dijaga. Kambing itu, tadi azan dulu ya, azan dulu, habis azan kita lanjutkan, dan habis itu saya jalan, ada rapat. Mau ada rapat, mau makan malam. Tadi azan dulu, habis jalan, azan kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi ini mungkin gak ada tajam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa para nabi seluruhnya ya ditakdirkan oleh Allah untuk mengembalakan kambingnya? Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, karena kambing-kambing itu adalah hewan-hewan yang lemah. Perlu perhatian khusus untuk menjaga kambing-kambing tersebut. Datang serigala untuk menyerang, ya, ada hewan-hewan buas ingin makan kambing tersebut. Maka ini berat bagi seorang pengembala. Jika dengan kuda, dengan unta tidak perlu. Dan kuda tidak ada yang ganggu, unta juga tidak akan dimakan oleh serigala. Adapun di padang pasir, di seperti itu, datang serigala untuk memakan kambing. Maka ini butuh perhatian khusus dari pengembala kambing. Kemudian kambing-kambing itu juga susah untuk dikumpulkan. Kambing itu hewan yang susah untuk dikumpulkan. Beda kalau orang gembala bebek, tinggal pegang kepalanya, ikutnya ikut semua di belakang. Kambing enggak. ya, dia cepat sekali terpecah, disatukan cepat sekali bercerai-berai. Kemudian belum lagi mengumpulkan, memindahkan dari satu tempat gembalaan ke tempat gembalaan yang lain. Ini tidak gampang. Ini semua melatih seorang nabi untuk bagaimana dia bisa bersiasat dalam menghadapi kambing-kambing tersebut. Kemudian kambing-kambing tersebut juga bermacam-macam. Ada kambing tua, ada kambing muda. Ada kambing ngeyel, ada kambing yang tidak ngeyel. Ada kambing keras kepala, ada kambing nakal. Lama manusia juga demikian. Ini semua memberikan pelatihan kepada Nabi SAW dan juga para nabi-nabi yang lain bagaimana bisa menghadapi kambing-kambing tersebut sehingga mereka punya malakah, punya kemampuan di kemudian hari untuk bisa bersiasat dalam mengatur umat mereka. Ini disebut oleh para ulama di antara hikmah kenapa para anbiya seluruhnya mengembalakan kambing. Tidak ada hikmah-hikmah lain, kita tidak tahu apa disawarnya. Baik, sampai di sini saya kajian kita. Kalau ada yang bertanya saya persilakan ya. Sebelum komat, ada yang bertanya? Ustaz, bagaimana kalau masjid sekitar kita kiblatnya kurang tepat sedikit ke kanan, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada masalah. Jadi kiblat itu kalau kita melihat Ka'bah maka kita harus menghadap Ka'bah. Tapi kalau Ka'bahnya tidak kelihatan maka yang penting arah Ka'bah, bukan zat Ka'bah, yang penting arah Ka'bah ya. Makanya kalau kita dihadapan di Masjidil Haram, safnya tidak boleh lurus, safnya harus apa? Membulat. Karena semua yang melihat Ka'bah harus menghadap apa? Ka'bah. Tetapi masjid-masjid yang di luar Masjidil Haram safnya lurus, tidak bulat. Nah, kenapa? Karena mereka tidak melihat Ka'bah. Contoh sederhana di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kalau sudah sholat id atau sholat jumat panjang, sholat id itu safnya bisa sampai mungkin 2 kilo panjang. Sementara panjang Ka'bah paling berapa? Ditaruhlah 20 meter, mungkin tidak sampai. Ka'bah cukup berapa? Mungkin belasan meter. Belasan meter, yang paling kira-kira taruhlah 30 orang. Ya, ya. Baik, yang sekilo ke kanan, sekilo ke kiri menghadap mana? Pasti tidak menghadap Ka'bah. Karena cuma 20 orang, 30 orang yang persis menghadap ke zat Ka'bah. Sementara yang sebelah kanan, sebelah kiri, sekilo-sekilo pasti tidak menghadap apa? Ka'bah. Tidak usah bilang, ya mungkin nanti nabrak kuburannya Fir'aun. Tidak usah ngomong seperti itu. Kalau belum dilihatnya. Jadi kalau tidak terlihat zat Ka'bah, maka yang penting adalah arah Ka'bah. Meskipun tidak tepat mengenai apa? Mengenai zat Ka'bah. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ada miring sedikit tidak ada masalah. Apalagi Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, bainal masyriq wal maghrib kiblah, antara timur dan barat adalah kiblah. Dahulu penduduk kota Madinah kalau salat menghadap selatan karena Ka'bah di sebelah selatan. Maka Nabi tidak mengatakan harus tepat. Karena Nabi yang penting antara timur dan barat, yang penting arah selatan. Agak kanan kiri sedikit tidak ada masalah. Jadi kalau ternyata kemiringannya cuma 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Tapi kalau sudah 90 derajat memang agak aneh. Kalau 90 derajat ya sudah kayak lah. Tapi kalau cuma miring-miring sedikit 30 derajat enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kalau imamnya mau meluruskan kita luruskan. Imamnya enggak mau enggak ada masalah. Ya? Enggak ada masalah. Tapi kalau kasih masukan ini kayaknya kurang tepat. Program yang salah. Kompas yang keliru. Jadi itu akhirnya. Ustaz, apakah betul alasan Abu Jahal tidak beriman karena nasabnya bersaing dengan nasab Rasulullah SAW? Nanti insya Allah, masih jauh ya. Insya Allah akan kita bahas di kemudian hari. Bagaimana dalam hadis yang menyebutkan Nabi SAW datang ke suatu tempat walimah dan mendengar bunyi rebana lalu Nabi SAW tertidur? Ini disebutkan dalam sebagian riwayat dan dipersilisikan hadisnya, ada yang menjadikan hadisnya sebagai hujah, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwwah dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, disebutkan Al-Hakim menjelaskan istilah Isyak dalam sirahnya. Ya, Al-Hakim mensahihkannya dan disepakati oleh Imam Dzahabi, tapi hadis dinyatakan nama oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun isi hadisnya saya bacakan. Dia kata Nabi, aku di zaman jahiliyah masih remaja, aku tidak punya pikiran untuk melakukan perbuatan-perbuatan anak muda kecuali dua kali. Selama itu dia tidak pernah ingin sesuatu kecuali dua kali, ingin main-main sama remaja-remaja. Ya, tapi Allah menjaga dari dua kali tersebut. Suatu malam aku berkata kepada temanku dari Quraisy juga, kami sedang berada di puncak kota Mekah atau di pinggiran kota Mekah, kami sedang mengembalakan kami-kami. Maka aku berkata kepada kawanku, kamu tolong jaga kambing-kambingku, aku ingin begadang sama anakku dari sana. Maka aku pun keluar menuju kota pusat kota Mekah untuk begadang dengan para pemuda. Tiba-tiba aku mendengar ada suara nyanyian. Sami'tu ghina'an, aku mendengar suara nyanyian. Wa sawta dufufin, aku mendengar suara rebana. Wa zamrin, aku mendengar suara seruling. Itu lagi tes saya. Faqultu ma hadha, ada apa ini? Qalu fulana tazawwaj ya fulana, ternyata mereka sedang walimah. Maka aku pun mendengar nyanyian tersebut, akhirnya pun aku tertidur. Allah bikin aku tertidur. Dan aku tidak terjaga kecuali terik matahari. Aku terjaga. Akhirnya aku pulang bersama dengan kawanku. Ngapain semalam? Enggak bikin apa-apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiduran. Malam kedua pernah terjadi lagi. Aku ingin lagi pergi turun sampai di pusat kota Mekah, aku mendengar nyanyian, ingin masuk, tahu-tahu Allah bikin aku tidur. Jadi dua kali Nabi tidak ikut dalam acara-acara tersebut. Allah jaga. Seandainya Nabi ikut acara-acara tersebut, nanti di kemudian Nabi di bulan hari Nabi bilang musik haram, mereka akan bilang, ini dulu juga sama kami. Sekarang bilang musik haram kan? Jadi Allah jaga supaya Nabi tidak dengar apa? Musik-musik. Nabi kita tidur. Hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hadzani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.